Selamat malam saya ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Nah, malam ini coba kita buka Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasal yang pertama. Saya ingin kita melihat sosok seorang ibu di dalam Alkitab yang luar biasa. 1 Samuel, kita lihat 1 Samuel pasal yang pertama. 1 Samuel pasal 1. Saya ingin mengajak kita merenungkan keseluruhan pasal ini. Jadi ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-28. Karena perikopnya cukup panjang, saya akan bacakan dan jemaat sekalian mencamkan dan menyimak dan mengikuti dalam hati bersama dengan saya kiranya. Dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannyalah kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan, tuanku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama." Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Sesudah itu berkatalah perempuan itu, "Biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya, bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." Elkana, laki-laki itu, pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nazarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, Nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia. Maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana, suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik. Tinggallah sampai engkau menyapi dia, hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapinya. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, satu eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku, demi tuanku yang hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami untuk mengertinya, mencamkannya dan melakukannya dalam kehidupan kami. Pimpin dan sertailah kami ya Tuhan, biarlah Roh-Mu yang bekerja. Pada malam ini kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, masih dalam tema Hari Ibu, malam ini saya mengajak kita melihat seorang wanita dan seorang ibu yang luar biasa di dalam Alkitab, seorang Hana. Mungkin banyak orang yang berpikir bahwa Hana tidak begitu terkenal di dalam Alkitab. Mungkin banyak orang berpikir yang lebih terkenal adalah Samuel, anaknya. Tetapi tanpa seorang Hana, tanpa iman dari seorang Hana, Samuel bahkan tidak akan ada di dunia ini. Dan pasal yang baru saja kita baca menggambarkan kepada kita bagaimana iman seorang wanita bisa mengubah perjalanan Israel. Kalau tidak ada Samuel di dalam sejarah Israel, kita hanya bisa menebak kira-kira seperti apa bangsa Israel, kira-kira seperti apa nasib mereka. Kita melihat bagaimana Samuel menjadi salah satu nabi Israel yang paling hebat, nabi sekaligus hakim, yang sampai kepada masa pensiunnya dia menantang orang Israel. Dia berkata, siapa di antara kalian yang pernah aku curangi? Siapa di antara kalian yang pernah aku kecewakan? Dan seluruh Israel menangis ketika Samuel harus pamit diri dari hadapan mereka. Samuel sungguh tokoh yang bagaikan seorang raksasa iman. Tetapi sekali lagi kita berhadapan pada fakta bahwa tanpa iman dari seorang Hana, Samuel bahkan tidak akan ada di dunia ini. Oleh karena itu, Saudara yang kasih Tuhan, malam ini saya mengajak kita untuk merenungkan tentang iman seperti apa yang dimiliki oleh Hana ini, yang bisa berlaku bukan hanya kepada wanita, tetapi juga kepada setiap kita, baik itu pria maupun wanita. Iman seperti apa yang dimiliki oleh Hana ini, Saudara? Saya melihat ada 4 poin iman Hana yang ingin saya bagikan kepada saudara sekalian pada malam hari ini. Yang pertama, iman Hana adalah iman yang luar biasa. Iman Hana adalah iman yang menghadapi kesulitan. Iman yang menghadapi kesulitan. Ada yang berkata bahwa sebelum Anda menghadapi kesulitan, iman Anda belum teruji. Dan iman Hana adalah iman bukan yang timbul di dalam situasi yang kondusif, bukan iman yang timbul dalam suatu kepompong di mana dia dipelihara dengan baik tanpa mengalami mara bahaya, tetapi imannya adalah iman yang muncul di tengah-tengah situasi yang sangat sulit. Situasi sulit apa yang dihadapi oleh Hana? Ada 2 minimal. Yang pertama, situasi sulit bagi bangsanya. Situasi sulit di dalam Israel itu sendiri, Saudara. Kalau kita membaca, Hana hidup di zaman yang disebut sebagai zaman hakim-hakim. Zaman di mana manusia atau orang-orang Israel berlaku sekehendak mereka. Bahkan firman Tuhan mencatat, coba kita buka dalam kitab Hakim-Hakim, tidak terlalu jauh, hanya beberapa lembar saja di belakangnya di sini. Hakim-Hakim 17 ayat yang ke-6, bagaimanakah firman Tuhan mencatatkan tentang kondisi Israel pada waktu itu? Hakim-Hakim 17 ayatnya yang ke-6. Hakim-Hakim 17 ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ternyata kesimpulan ini diulang lagi di Hakim-Hakim pasal 21. Coba kita lihat pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-25. Bahkan ini merupakan rangkuman dari seluruh zaman Hakim-Hakim, karena ini adalah ayat terakhir dari kitab Hakim-Hakim. Pasal 21 ayat 25 dikatakan, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Kita bisa membayangkan kekacauan, anarki yang terjadi pada zaman itu. Bahkan kalau kita membaca kitab Hakim-Hakim, sungguh menyedihkan. Ada satu suku yang hampir binasa, suku Benyamin. Ada penyimpangan doktrinal yang besar-besaran. Ada penyembahan berhala yang semakin marak. Seperti itulah kondisinya Hana. Seperti itulah iman dia timbul, iman yang kuat kepada Allah yang benar di tengah-tengah kesesatan zamannya, di mana orang-orang sebangsanya lebih suka mengikuti jalan mereka sendiri. Semua orang berbuat seperti yang dipandangnya benar, katanya. Bahkan apakah orang-orang imam-imam yang telah Tuhan tunjuk untuk memelihara iman Israel, apakah mereka berfungsi? Sama sekali tidak. Yang menjadi imam waktu itu adalah Eli, yang sudah terlalu tua sebenarnya dan tidak pernah mengajar anaknya dengan benar. Oh, Eli punya hati yang baik, tetapi dia tidak bisa, tidak mampu dan tidak bisa untuk menegakkan Israel. Lebih parah lagi, dua orang anaknya yang adalah penjahat sebenarnya, dia biarkan, dan sebentar lagi akan menggantikan imam Eli menjadi imam. Itu adalah kondisi yang kacau sekali, di mana sampai kepada level tertinggi kepemimpinan bangsa mereka telah korup sampai kepada lapisan dasar masyarakat yang terendah. Hana hidup di zaman yang seperti itu. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk menolong bangsa Israel pada zaman yang seperti itu, ternyata jawaban Tuhan adalah seorang Hana. Melalui Hanalah penyelamatan Tuhan kepada bangsa Israel yang sudah terpuruk sedemikian rupa akan datang, yaitu melalui doanya untuk menghasilkan seorang anak yang akan nantinya memimpin Israel kembali ke jalan yang benar. Saudara, sungguh luar biasa iman yang timbul di dalam kesulitan. Saya membaca deskripsi, saya sangat senang membaca biografi orang-orang Kristen hebat di zaman lalu. Saya membaca satu hal mengenai yang disebut sebagai John Wesley, John dan Charles Wesley, yang pada abad 18 Inggris mendirikan yang disebut sebagai Methodist. Dia membuat suatu kebangkitan rohani Methodist. Namun ternyata yang hebat di balik John dan Charles Wesley adalah ibu mereka, Susan Wesley. Ya. Dan Susan Wesley ini, katanya, hampir sama seperti Hana, saya membaca biografinya. Ya. Juga hidup di suatu zaman yang luar biasa kacau. Inggris waktu itu porak-poranda. Secara rohani mereka ambruk total. Gereja Anglikannya mati sama sekali. Bahkan katanya kalau bisa ketemu satu orang imam Anglikan yang benar-benar bertobat, itu sudah hebat. Ya. Setiap rumah ke-6 penduduk itu adalah jualan toko-toko minuman keras, katanya. Ya. Dan mabuk-mabukan semua merajalela. Bahkan dipasang iklan, katanya, bayar 1 pence kami bikin kamu mabuk, bayar 2 pence kami bikin kamu mabuk berat, katanya. Ya. Dengan iklan-iklan seperti itu di jalanan, apa yang bisa menjadi titik terang untuk membangkitkan Inggris kembali? Ya. Dan ternyata, ya, Susan Wesley dipakai oleh Tuhan di situ. Dia seorang wanita, ya. Suaminya adalah pengkhotbah, namun jarang di rumah karena dia khotbah keliling. Dan mereka punya 19 orang anak, saudara. Bayangkan, 19 orang anak. Wow, ya. 8 mati pada saat masih bayi sih, ya. 8 mati pada saat masih bayi, ya. Sebagian lagi mati di tengah jalan. Sampai dengan matinya Susan, 8 orang anaknya yang masih hidup, ya. Tetapi total 19 kali mengandung, ya. Oh enggak, 17 kali mengandung, karena ada 4 yang kembar, ya. Jadi luar biasa sekali. Dan dia sangat mengasihi anak-anaknya, katanya. Ketika selesai pulang ke gereja, saya membaca tentang Susan Wesley, ya, gereja Anglikan waktu itu yang benar-benar kacau, katanya. Dia tidak mendapatkan apa-apa dari khotbah di sana. Dia akan ambil, suaminya lagi pergi khotbah tempat lain, dia akan ambil catatan khotbah suaminya, ya, lalu dia bacakan kepada anak-anaknya, ya. Dan dalam situasi seperti itulah John dan Charles Wesley tumbuh besar, ya. Sehingga akhirnya mereka membuat yang disebut sebagai kebangkitan rohani Methodist pada zaman itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Iman Hana adalah iman yang timbul di dalam situasi yang sulit. Dan hari ini pun kita semakin hari makin menuju ke situasi yang sulit. Kekacauan ada di mana-mana. Dosa merajalela, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya. Diperlukan orang-orang yang juga memiliki iman untuk bangkit, untuk berkata, Tuhan, saya mau dipakai untuk mengubah zaman ini. Tuhan, pakailah saya untuk membuat perubahan di dalam dunia ini. Itu yang dilakukan oleh Hana. Saudara, bukan hanya iman Hana menghadapi kesulitan di dalam bangsa Israel, tetapi lebih personal lagi, dia menghadapi situasi yang sulit dalam rumah tangganya. Kesulitan domestik menghantui dia juga. Ya. Kalau kita membaca, suaminya adalah Elkana, dikatakan di sini. Elkana sepertinya adalah orang yang kenal Tuhan, namun jelas dia masih banyak kelemahan, dan salah satu kelemahannya adalah dia berpoligami. Dia memiliki dua orang istri di sini dikatakan. Yang pertama adalah Hana dan yang kedua adalah Penina. Dan walaupun di dalam hukum Taurat Musa ada klausa-klausa yang mengatur tentang poligami, namun Tuhan sebenarnya sangat tidak suka dengan praktek ini. Dan kita telah berbicara di eksegesis kejadian, setiap kali di dalam Alkitab poligami dicatat, selalu hasilnya negatif. Selalu hasilnya adalah percekcokan, selalu hasilnya adalah hal yang tidak baik. Dan tidak terlepas di sini dalam kasus Hana dan Penina. Elkana mengasihi Hana, tetapi Penina yang melahirkan anak. Ya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Penina yang Tuhan karuniai anak, kenapa tidak Hana? Kalau kita membaca, Hana jauh lebih rohani. Hana jauh lebih percaya kepada Tuhan. Penina adalah seorang yang jelas sekali dari tindakannya ini, orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang imannya cetek, kalaupun dia beriman. Kenapa justru dia yang diberkati Tuhan dengan anak? Kenapa tidak Hana? Seringkali kita bertanya. Saudara, ini harusnya menguatkan kepada kita suatu kebenaran bahwa janganlah kita menilai kerohanian orang berdasarkan hal-hal yang nampak. Berdasarkan berkat-berkat materi yang kita lihat pada orang itu. Janganlah kita menilai suatu gereja berdasarkan berkat-berkat rohani yang dia miliki. Janganlah kita menilai seorang rohani itu tidak hanya berdasarkan hal-hal eksternal saja. Karena belum tentu. Kita tidak melihat sampai ke ujungnya. Kita hanya melihat bagaikan suatu snapshot saja, yaitu suatu cuplikan kecil dalam hidupnya. Tetapi kalau kita bisa tahu sampai ke ujungnya, baru kita bisa mengambil kesimpulan. Kadang-kadang ada orang yang bertanya, ya, kenapa ada orang penginjil, hamba Tuhan yang telah dengan segenap hati, sangat rohani, berjuang mati-matian, hasilnya tidak terlalu banyak, ya. Sedangkan pengajar-pengajar sesat yang pergi ke sana kemari, wah sepertinya dengan cepat mereka bisa mekar, sepertinya dengan cepat mereka bisa bertumbuh, lain sebagainya. Apakah itu berarti mereka benar? Tidak, saudara. Kita hanya perlu melihat kasus Hana dan Penina ini. Ya. Oh, mungkin Hana sempat bergumul dengan Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan? Ya. Aku yang dekat dengan Engkau, aku yang bergantung kepada aku yang beriman. Ya. Kenapa Engkau tidak memberkati aku? Tuhan ada alasannya. Tuhan ada caranya. Tuhan ada waktunya. Dan ternyata satu anak dari Hana nanti yang Tuhan simpan berharga lebih dari 100 anaknya Penina. Karena sepanjang yang kita tahu, tidak ada anak-anak Penina yang menjadi apa-apa bagi Tuhan. Tetapi satu orang Samuel cukup untuk menggetarkan dunia. Saudara, iman yang timbul di dalam kesusahan. Apakah Anda mengalami kesusahan hari ini? Apakah Anda mengalami kesulitan di dalam sekolah Minggu Dewasa tadi pagi? Ya, saya mengutipkan satu perkataan dari seorang penulis. Ya. Dia berkata, orang suka berkata pencobaan, orang suka berkata kesulitan, orang suka berkata tantangan, tetapi saya lebih suka menyebutnya kesempatan bagi Tuhan untuk memperlihatkan kehebatannya. Yang kita sebut sebagai tantangan, yang kita sebut sebagai kesulitan, sebenarnya adalah kesempatan bagi Tuhan untuk memperlihatkan kekuasaannya. Sungguh, kita melihat di sini iman yang timbul di dalam kesulitan. Tapi hal yang kedua mengenai imannya Hana, saudara. Hal kedua mengenai iman Hana kita dapatkan di sini dari ayat yang ke-9 dan seterusnya. Pada suatu kali dengan percekcokannya antara si Hana dan Penina ini, satu kali mereka sedang di Silo, mereka sedang mempersembahkan korban kepada Tuhan, dan Penina begitu melukai hati Hana sehingga dia menangis dan dia pergi kepada Tuhan. Dan ini adalah hal yang baik mengenai Hana, yaitu imannya adalah iman yang bergantung kepada Tuhan. Imannya adalah iman yang bergantung kepada Tuhan. Ketika Penina melukai dia, ketika Penina dengan kata-kata yang tajam menusuk dia, dia tidak menjadi pahit, dia tidak membalas Penina, gara-gara dia saya menjadi harus sama seperti dia, karena lidahnya tajam, maka lidah saya juga harus tajam. Tidak demikian. Tetapi kita melihat, dia berpaling kepada Tuhan. Ketika hatinya sedih, dia berpaling kepada Tuhan. Ketika hatinya pahit, dia pergi kepada Tuhan. Dia bercakap-cakap dengan Tuhan. Ini adalah respon yang benar. Ini adalah iman yang bergantung kepada Tuhan. Bukan iman yang runtuh ketika ada orang yang menyandung kita. Itu bukan iman yang bergantung kepada Tuhan. Terlalu banyak orang memakai alasan ini dan itu ketika dia lemah iman. Gara-gara dia sih, gara-gara ada sandungan ini, gara-gara ada itu. Ini bukan iman yang bergantung kepada Tuhan. Kalau ada orang yang berhak untuk lemah iman, mungkin Hana berkata, saya berhak lemah iman, lihat situasi saya tidak punya anak, suami saya menikah lagi dengan orang lain, madu saya begitu mencerca saya, Tuhan tidak baik sama saya. Dia bisa saja berkata demikian, tapi tidak. Hana memilih untuk berpaling kepada Tuhan. Dia memiliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Imannya adalah iman yang bergantung pada Tuhan, bukan kepada orang lain, bukan kepada Elkana, bukan kepada Penina, apapun yang mereka lakukan. Imannya kepada Tuhan tidak akan goyah. Dan kita melihat iman yang bergantung kepada Tuhan ini muncul dalam beberapa bentuk di sini. Dalam kisah Hana ini, yang pertama kita melihat hal yang biasa adalah doa dari Hana. Hana tadi kita katakan berpaling kepada Tuhan di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13 kita bisa membaca tentang doa dari Hana. Dan kalau kita selidiki doa Hana ini, ada beberapa hal yang sangat menarik di dalamnya. Doa ini menunjukkan betapa dekatnya dia dengan Tuhan. Satu hal yang saya temukan sangat menarik secara teologis di sini ada di ayat yang ke-11. Dikatakan, kemudian bernazarlah ia katanya, Tuhan semesta alam. Ya. Di dalam bahasa aslinya, ini adalah Yehovah Sebaoth. Ya. Sebaoth berasal dari kata Saba di dalam bahasa Ibrani, artinya bala tentara. Dalam King James Version diterjemahkan, the Lord of Hosts. Tuhan bala tentara, Tuhan alam semesta. Dan Anda tahu apa yang sangat menarik? Ini adalah kali pertama istilah Yehovah Zebaot dinyatakan oleh seorang individu dalam Alkitab. Hana adalah orang pertama dalam Alkitab yang tercatat memakai istilah Yehovah Zebaot ini. Belakangan nabi-nabi, ya, Yeremia, Yesaya, dan nabi-nabi kecil banyak menyebut Yehovah Zebaot. Tapi Hana adalah yang pertama kali menyebutnya. Dan memang ini adalah kali kedua muncul dalam Alkitab, namun Hana yang pertama kali menyebutnya. Yang pertama kali muncul dalam Alkitab ada di ayat yang ketiga, 1 Samuel 1 ayat 3 tadi sudah kita lihat juga. Orang itu dari tahun ke tahun tidak meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam. Itu juga Yehovah Sebaoth. Dan Anda tahu, bagian-bagian awal dari kitab 1 Samuel ya hampir pasti ditulis oleh Samuel sendiri. Dan saya yakin dan percaya Samuel mengenal istilah Yehovah Sebaoth dari ibunya Hana, ya. Ibunya Hana yang menyebutnya pertama dalam Alkitab, dan Samuel tahu akan istilah itu, dan dia juga yang menuliskannya dalam 1 Samuel 1 ayat 3 itu, ya. Oh, luar biasa, ya. Hana menyebut dia Tuhan semesta alam, ya. Tuhan yang memiliki bala tentara, Sebaoth sebenarnya. Bala tentara artinya. Alam semesta ini bala tentara Tuhan. Bintang-bintang adalah bala tentaranya. Malaikat-malaikat adalah bala tentaranya. Pasir di laut adalah bala tentaranya. Awan adalah bala tentaranya. Tuhan bala tentara, Tuhan alam semesta. Dan mungkin sambil dia berdoa dalam hatinya, dia berkata, Tuhan, sebagaimana setiap makhluk di alam semesta ini adalah bala tentaramu, ya. Mengapa tidak engkau berikan satu kepadaku juga untuk menjadi bala tentaramu? dia memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan. Dia mengenal sifat Tuhan. Belum lagi kita tidak punya waktu, Anda boleh cek nanti di pasal 2, itu adalah nyanyian Hana, penuh dengan teologi di situ. Di dalam pasal 2 sepenuhnya. Dia adalah orang yang memiliki iman, yang mengenal Tuhan secara pribadi. Oleh karena itu dia bisa berdoa. Seringkali saya dapatkan bahwa orang yang tidak suka berdoa, ujung-ujungnya ketahuan dia belum memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Dia belum memiliki hubungan pribadi. Oleh karena itu saya tidak heran kalau misalnya Rabu malam setelah selesai kita di sini khotbah, waktunya untuk berdoa pisah kelompok. Ya, saya ada melihat kadang-kadang ya, ada yang tidak berdoa, dia pergi begitu saja ya. Ya, kadang-kadang saya maklum saja, ya mungkin dia belum memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Oleh karena itu dia tidak merasa ingin berdoa. Tetapi orang yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, dalam dirinya dia tahu apa itu doa. Dia tahu apa itu mendekat kepada Tuhan. Hana tahu akan hal ini. Dan dia berdoa. Saudara, ada hal yang menarik lagi, sedikit trivia di sini. Bahwa ini adalah doa pertama dalam Alkitab yang dicatat di dalam hati katanya. Jadi doa-doa yang lain dalam Alkitab, ya banyak ada yang sudah dicatat, doa Abraham dicatat, doanya Yakub dicatat. Tapi ini adalah yang pertama kali spesifik dikatakan doa di dalam hati. Doa yang cukup panjang ya, di dalam hatinya. Hana. Tapi hal yang kedua, saya mengajak kita melihat bahwa iman yang bergantung kepada Tuhan ini, selain muncul dalam bentuk doanya, adalah muncul juga dalam bentuk janjinya kepada Tuhan. Di dalam berdoa itu, Hana di dalam kesedihan, di dalam getirnya hatinya, dia berdoa dan dia berjanji kepada Tuhan. Dia bernazar, dia berjanji. Dia berkata, kita lihat ayatnya yang ke-11 ini, ayat yang B. Ya. Jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Hana berjanji di sini, Tuhan, kalau engkau mau memberikan seorang anak padaku, aku akan memberikannya kembali kepadamu. Bapak Gembala kita sering menekankan, dan saya juga beberapa kali mengajarkan di kelas dan sebagainya, bahwa salah satu doa yang paling hebat adalah doa yang untuk Tuhan juga. Doa yang berdasarkan kepada sifat-sifat Tuhan, dan doa yang untuk kemuliaan Tuhan. Hana di sini menerapkan prinsip itu. Hana berkata, Tuhan, aku akan berikan kembali kepadamu. Anak ini akan untuk kemuliaanmu. Anak ini akan untuk engkau, Tuhan. Dan sorga membuka telinganya ketika dia berkata demikian. Apakah kita meminta sesuatu kepada Tuhan? Di dalam Yakobus dikatakan, kamu tidak memiliki karena kamu tidak meminta. Atau kamu meminta juga, namun kau mau menghabiskannya untuk hawa nafsumu, maka Tuhan tidak memberikannya. Tetapi ketika kita berdoa berdasarkan sifat Tuhan dan untuk Tuhan, ya, maka kita mendapatkan hati Tuhan di sini. Hana berkata, aku akan berikan kepadamu Tuhan. Apakah kita berani membuat janji yang sama? Saya ingat satu khotbah di mana Bapak Gembala Soento kita berkata, ya Tuhan, ya, menanti-nanti apa yang engkau ingin janjikan kepadanya. Tuhan menantikan apa yang engkau ingin nazarkan kepadanya. Jadi kalau misalnya dalam suatu hubungan tidak pernah ada janji, ya, sepertinya hubungan itu agak-agak tawar, gitu, ya. Tidak ada percikan-percikannya. Coba misalnya Anda pacaran tidak pernah ada janji. Ya. Agak-agak hambar juga rasanya. Ya. Gak pernah janji ketemu. Ya. Gak pernah janji apa, gak pernah janji makan, gak pernah janji apapun, gak pernah janji. Ya. Pokoknya asal ketemu aja, halo, halo, selamat malam, ya sampai berjumpa, gitu, ya. Udah begitu saja, gak pernah ada luapan, begini loh, begini loh, begini loh, ah. Ini Enggak seru nih hubungan ini. Bagaimana dengan hubungan kita dengan Tuhan? Adakah kita berapi-api bagi Tuhan? Tuhan, saya ingin begini untuk Engkau. Tuhan, mampukan saya ingin melakukan ini untuk Engkau. Adakah kita bercakap-cakap demikian dengan Tuhan dalam hidup kita? Ada yang berkata begini, attempt great things for God, expect great things from God. Usahakan hal-hal yang besar bagi Tuhan, maka harapkan juga hal-hal yang besar dari Tuhan. Ketika kita mau mengusahakan hal-hal yang besar bagi Tuhan, maka kita bisa mengharapkan hal-hal yang besar bagi Tuhan. Namun ketika kita tidak pernah mau memikirkan hal-hal yang besar bagi Tuhan, tidak mau mengusahakan hal-hal yang besar bagi Tuhan, ya, bagaimana kita bisa mengharapkan hal-hal yang besar dari Tuhan juga? Ya. Attempt great things for God, expect great things from God. Ya. Hana di sini, dia pikir, Tuhan, ya, biarlah anakku ini, ya, menjadi besar bagi Engkau. Bagi Engkau, Tuhan. Dan dia mendapatkan ujung-ujungnya apa yang dia inginkan. Bagaimana dengan hubungan Anda dengan Tuhan? Apakah iman Anda bergantung kepada Tuhan? Adakah hubungan pribadi itu? Hubungan yang mesra, hubungan yang berapi-api, bukan hubungan yang tawar. Hubungan yang penuh dengan kegairahan dengan Tuhan. Kita melihat sekarang hal yang ketiga. Hal yang ketiga dari imannya Hana ini. Iman yang timbul di dalam kesulitan, iman yang bergantung kepada Tuhan. Dan yang ketiga, iman yang diberkati oleh Tuhan. Betapa tidak iman yang demikian? Iman yang menangkap hati Tuhan, iman yang tahu persis apa yang Tuhan inginkan. Betapa tidak iman seperti itu akan diberkati oleh Tuhan? Oh, sudah pasti. Iman yang di tengah kesulitan tetap bergantung kepadanya, iman yang mendekat kepadanya, yang tidak takut-takut namun dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, ya, iman yang demikian pasti mendapatkan jawabannya. Dan sungguh, ya, Tuhan katanya mendengarkan dia. Tuhan mendengarkan dia. Di dalam Yakobus dikatakan, Elia adalah manusia biasa seperti kita, namun ia sungguh-sungguh berdoa, maka hujan tidak turun 3,5 tahun. Dan ia sungguh-sungguh berdoa lagi, dan hujan turun setelah 3,5 tahun. Orang-orang yang demikian, karena hubungan pribadi mereka dengan Tuhan, sungguh-sungguh bagaikan memiliki telepon langsung kepada Tuhan. Kalau kita berpikir tentang orang seperti Elia, sepertinya dia punya hot number-nya Tuhan. Kalau presiden kadang-kadang ada nomornya yang bisa dihubungin, ya. Tuhan juga ada nomornya yang bisa dihubungin. Karena kita cari apa nomornya Tuhan, kok saya doa gak dijawab-jawab, ya. Tapi kita melihat orang seperti Elia, ya. Dia bilang, Tuhan jangan turun hujan 3,5 tahun. Oh kok ya, Tuhan dengar juga sama dia, ya. Hebat sekali, ya. Dia bilang lagi, Tuhan sekarang turunkan hujan. Hujan turun, ya. Di hadapan nabi-nabi Baal, ya, dia berkata, dia mengolok-olok mereka, coba kalian timbulkan api, ya. Sampai nabi-nabi itu keliling-keliling, toreh-toreh dirinya sampai mau mati juga gak ada turun. Tapi giliran dia, apa yang dia lakukan? Supaya tidak ada keraguan sama sekali, ambil air, dia bilang. Tuang ke mesbah ini, bikin mesbah ini sebasah-basahnya sampai airnya mengalir meluap menjadi parit. Lalu dia berdoa, Tuhan. Oh, dia memiliki hubungan pribadi yang sedemikian luar biasa. Sehingga dia bagaikan berbicara langsung dengan Tuhan. Dia bagaikan memiliki nomor handphonenya Tuhan, dan dia ngomong langsung, Tuhan, tunjukkanlah sekarang dirimu. Nyatakanlah, tunjukkan kepada orang Israel siapa Allah yang mempunyai langit dan bumi. Dan Tuhan mendengarkan dia langsung. Dan api turun menghanguskan semua itu. Oh, saya katakan, iman yang demikian, yang kita temui lagi dan lagi dan lagi dalam Alkitab, pasti dijawab oleh Tuhan, pasti diberkati oleh Tuhan. Dan demikianlah ditemukan oleh Hana juga. Dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Akhirnya dia melahirkan Samuel, katanya. Dia melahirkan seorang putra. Banyak orang suka dengan bagian ketiga ini, iman yang diberkati. Oh ya, saya mau yang satu ini. Yes, iman yang diberkati. Ya, bagus, saya suka poin yang ini. Ya. Tapi mereka lupa bahwa iman yang nomor tiga ini didasarkan kepada tadi, dua yang pertama. Ya. Saudara, coba kita lihat yang keempat sekarang. Yang keempat, iman Hana. Ya. Iman yang di tengah kesulitan, iman yang bergantung kepada Tuhan, iman yang diberkati, dan yang keempat, dia memiliki iman yang konsisten. Iman yang konsisten. Tadi yang pertama, di tengah kesulitan, dia punya iman. Dan kemudian, di ujung dari cerita, di tengah kesukaan, iman dia tetap konsisten. Saya mendapatkan banyak orang jatuh kepada dua ekstrim. Ada orang yang kalau senang, imannya ada. Kalau susah, imannya tidak ada. Ada yang seperti itu. Wah, jadi kalau lagi senang, wah, hore, haleluya, datang ke gereja. Kalau sedikit susah, aduh, menghilang. Ada lagi yang sebaliknya. Kalau lagi susah, sepertinya ada iman. Kalau ada senang, tidak ada iman lagi. Ya. Ada yang seperti itu. Ya. Jadi kalau lagi susah, cari Tuhan. Lagi susah, oh, bagaimana ini datang ke gereja. Sekali sudah mulai enggak begitu susah lagi, ah, sudah lupakan Tuhan. Ya. Jadi ada dua jenis manusia yang agak aneh. Yang satu, pas lagi suka ada iman. Lagi sulit, tidak ada iman. Yang nomor dua, lagi sulit ada iman. Lagi suka, tidak ada iman. Ya. Tetapi puji syukur, Hana bukan dari kedua tipe ini. Hana imannya konsisten. Sulit dia imannya kuat. Senang dia imannya kuat. Sehingga waktu dia sulit, tidak sekalipun dia menyalahkan Tuhan. Waktu dia sulit, tidak sekalipun dia menentang Tuhan. Namun dia berpaling kepada Tuhan sepenuh hati. Dan ketika Tuhan menjawab doanya, ketika Tuhan limpahkan sukacita dalam hidupnya, ketika yang dia nanti-nantikan itu muncul, kelahiran seorang bayi yang mungil, yang lucu, yang merupakan mungkin harta dia yang paling besar di dalam dunia ini, apakah imannya luntur? Tidak. Betapa mudahnya bagi dia ketika anak itu lahir, lebih dari setahun kemudian, bagi dia untuk secara tidak sengaja lupa akan janjinya. Betapa mudah bagi dia untuk berkata, saya pernah janji apa? Wah, gak begitu ingat lagi. Betapa mudah baginya untuk berpikir, itu kan waktu itu situasinya berbeda. Tetapi tidak. Bahkan ketika memberikan nama kepada anak ini pun, Samuel katanya, namanya mengingatkan dia akan janjinya, yang aku minta dari Allah. Samuel. Akar katanya sebenarnya adalah didengar oleh Allah. Permintaannya didengar oleh Allah. Kita melihat iman yang konsisten di sini. Sebenarnya, kalau dia mau mencari lubang keluar, ada banyak yang bisa dia cari. Tuhan, ini anakku satu-satunya, masa sih aku kasih kepadamu? Seringkali banyak orang yang kalau doanya dijawab oleh Tuhan, dia malah jauh dari Tuhan. Dia minta pekerjaan, dikasih pekerjaan sama Tuhan. Bukannya tambah dekat dengan Tuhan, tambah jauh. Dia mau pasangan hidup, dikasih pasangan hidup oleh Tuhan. Bukan tambah dekat dengan Tuhan, tambah jauh dengan Tuhan. Banyak orang seperti itu. Kalau Hana ingin, dia punya banyak alasan. Apalagi pada waktu itu, menyerahkan anak kepada Tuhan, satu-satunya yang dia mengerti, menyerahkan anak sama Tuhan, artinya dibawa ke Silo, dititipkan kepada Imam Eli. Itulah yang ada dalam benak dia, menyerahkan anak kepada Tuhan itu. Dibawanya ke Silo, dititipkan sama Imam Eli. Imam Eli yang pernah menghina dia. Ya. Kalau dia mau punya alasan, apa mau diserahkan ke Imam Eli? Imam Eli yang pikir saya mabuk. Padahal saya lagi sedih, mencurahkan hati saya sama Tuhan. Ini orang tua yang gak punya mata, masa saya dibilang mabuk? Ya. Apa Imam Eli yang dua anaknya gak becus? Masa anak saya ditaruh, diserahkan sama dia? Mau jadi apa Samuel ini? Hofni dan Pinehas saja jadi kacau begitu. Ya. Kalau misalnya Hana ingin mencari alasan, segudang dia bisa temukannya. Kenapa saya harus bawa kepada yang namanya Imam Eli ini? Tetapi dia tetap pada janjinya. Kalau tadi pertama dikatakan Tuhan rindu kita berjanji sama dia, maka lebih rindu lagi bahwa kalau kita sudah janji, ditepati. Jangan sampai kita sudah janji-janji tidak ditepati. Ada banyak sinetron ya. Lakinya mulai berjanji, ceweknya bilang, udah, jangan janji deh. Nanti gak ditepatin lagi. daripada kamu ngomong begitu, mendingan gak usah janji. Benar juga saudara, kalau gak ditepatin lebih baik gak berjanji, daripada sudah janji-janji-janji ternyata tidak ditepatin. Dan Hana ternyata imannya konsisten di sini. Dia tepati. Dan ternyata iman yang demikian, apakah Tuhan tidak menghargainya? Oh, Tuhan sangat menghargainya. Tuhan luar biasa menghargainya. Kita temukan, coba kita baca di pasal 2 ayatnya yang ke-21. Pasal 2 ayatnya yang ke-21. Pasal 2 ayat 21 dikatakan, dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besar Samuel yang muda itu di harapan Tuhan. Saya katakan bahwa setiap kali kita memberi kepada Tuhan, kita tidak pernah akan rugi. Tidak ada namanya rugi dalam perihal memberi kepada Tuhan. Tidak ada namanya loss, rugi, tidak. Tuhan selalu menghargai ketika kita memberikan dari hati kita apapun itu. Dan ternyata Hana punya 5 orang anak lagi. Tetapi yang paling menarik adalah dari antara 5 orang anak yang dia miliki kemudian, satu pun tidak ada yang kita kenal. Sepanjang kita tahu, mereka juga tidak berbuat apa-apa bagi Tuhan. Tetapi justru yang satu yang dia berikan kepada Tuhan itu, itulah yang akhirnya yang paling hebat. Itulah yang akhirnya nanti menjadi Samuel. Itulah yang namanya hari ini diabadikan, karena berjuta-juta orang Kristen, mungkin entah berapa banyak, yang menamai anaknya Samuel, menjadi nama yang agung, nama yang diperkenalkan di sini oleh Hana karena imannya. Maukah kita mengikuti imannya itu? Mari kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita merenung. Hana, seorang yang dari mata dunia tidaklah hebat, apa yang dia perbuat bagi dunia ini? Mungkin ada yang bertanya. Namanya tidak terkenal, namun melalui imannya sebenarnya dia telah mengubah bukan hanya keluarganya namun bangsanya, dan melalui itu mengubah dunia juga. Maukah Anda dalam hidup ini dipakai Tuhan sedemikian rupa sehingga Anda ikut mengubah zaman ini, zaman yang penuh kekacauan, zaman yang semakin jauh dari Tuhan? Mungkin kita kecil, benar. Apakah yang bisa kita perbuat? Itu urusan Tuhan yang jelas. Cobalah melakukan hal-hal yang besar bagi Tuhan dan nantikan hal-hal besar dari Tuhan. Iman Hana menjadi teladan kita malam ini. Mari kita cek diri kita masing-masing. Adakah kita masih perlu membenahi iman kita? Bapa di surga, kami belajar dari seorang tokoh yang Engkau tuliskan, seorang tokoh yang sepertinya tidak banyak yang dia perbuat, namun dia melakukan apa yang harus dia lakukan. Dia beriman kepada Engkau dengan sungguh-sungguh, dan dia menghidupi imannya itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan hanya dengan itu saja Engkau bisa memakai dia dengan luar biasa. Tuhan, pimpin kami. Ajar kami untuk bergantung, berserah, beriman penuh kepada-Mu. Agar kami pun bisa Engkau pandang layak untuk pakai. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.